tak ingin menggelisahkan aku, membuat aku gila. Andai kita terpisah, mati rasa-rasaku. Cinta ini membodohkan aku, menutup akal sehatku. Andai engkau tak di sisi, risau isi jiwa.